آتي أن يهده الله أن يضل له ألا serta para pemimpin dan ada makumullah. Kita masih bab mujahadah juang, dan berjuang itu kita ada dua macam. Berjuang melawan diri dan berjuang melawan jahadatul itu, berjuang melawan diri, jahadatul insan khairahu, berjuang melawan orang lain. Berjuang melawan diri sendiri sudah diterangkan sebagian dan diberi contoh sebagiannya. Berjuang melawan diri sendiri mencakup dua hal. Berjuang memaksa diri untuk menjalankan ketaatan, yang pertama. Dan yang kedua adalah berjuang untuk memaksa diri meninggalkan kemaksiatan. Sudah diberi contoh oleh sudah kita baca beberapa contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan contoh itu bukan membatasi. Jadi bukan hanya itu saja contoh mujahadah. Kemarin diberi contoh di antaranya adalah perjuangan yang terberat melawan diri sendiri adalah mengatur keikhlasan. Mengatur keikhlasan itu perjuangan yang paling berat. Sehingga sebagian ulama mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda min niyati. Tidak pernah saya mengurus sesuatu yang lebih berat ketimbang niat. Nah, memang jiwa manusia itu asalnya senang dipuji, tidak mau disalahkan, minimal tidak mau dianggap buruk. Sehingga ketika seorang itu ikhlas, jiwa enggak dapat bagian. Ini beratnya. Itu contoh mujahadah melawan diri atau jiwa, dan termasuk mujahadah yang paling berat. Dalam semua bentuk ibadah, ikhlas dalam semua bentuk ibadah itu berat. Kemudian di antara contoh mujahadah memaksa atau berjuang melawan jiwa, memaksa jiwa untuk lakukan ketaatan, kemarin dicontohkan adalah untuk melakukan puasa. Kemudian juga apa? Salat. Itu di antara contoh-contoh perjuangan seseorang, mujahadah seseorang untuk memaksa jiwa melakukan ketaatan. Pada hari ini saya akan sampaikan dua contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin tentang perjuangan seseorang melawan hal-hal yang dilarang. Tapi sebelum itu saya tambahkan, itu perjuangan seseorang untuk menjalankan perintah. Di antara yang terberat, perintah terberat hari ini yang dilaksanakan, itu adalah bagi kaum wanita. Apa itu? Menutup aurat. Menutup aurat adalah kewajiban agama Islam. Kewajiban agama Islam atas kaum muslimat. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan keluarga dan juga kaum muslimat mengulurkan jilbabnya. Mengulurkan penutup kepala mereka. Kepalanya ditutupi. Ini adalah termasuk perjuangan yang paling paling berat. Terutama bagi generasi muda. Ini para remaja putri. Ini adalah berat. Sebagian mereka yang notabene muslimah, jilbab itu sebagai mode. Artinya mode itu apa? Tidak dipakai setiap saat ketika keluar rumah. Tergantung eventnya. Eventnya jilbaban, ya pakai jilbab. Eventnya nggak pakai jilbab, lepas jilbab. Datang ke kolam renang pakai jilbab. Mau masuk ke kolam renangnya, lepas jilbab. Ya. Misalnya seperti ini. Nah, menurut mereka, renang bukan event berjilbab. Ya, renang bukan event berjilbab. Masuk ke pengajian pakai jilbab. Keluar dari pengajian lepas jilbab. Masuk ke masjid pakai jilbab. Keluar masjid lepas jilbab. Ini perjuangan bagi kaum wanita khususnya untuk menutup aurat mereka. Maka saya wasiatkan kepada saya, keluarga saya, dan juga kaum muslimat, dimanapun Anda berada, untuk memaksa jiwa. Paksa jiwa untuk menutup aurat. Kesusahan, kepayahan, kesulitan dalam berjilbab, insyaAllah ta'ala akan diganti dan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala macam kenikmatan surga. Kenakan jilbab ketika Anda bersekolah. Kenakan jilbab ketika Anda datang ke tempat pekerjaan Anda. Yang menutup aurat Anda. Dan pembahasan aurat seorang wanita adalah pembahasan di bidang fikih. Akan tapi secara garis besar, aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Ada sebagian ulama yang mewajibkan untuk menutup muka, bahkan diantaranya adalah mazhab Syafi'i. Ya, makanya tidak usah heran kalau kita dapatkan sebagian kaum muslimah menutup muka mereka. Berjilbablah, tutuplah aurat Anda. Kemudian mintalah balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Beratnya berjilbab itu dikarenakan pergaulan. Oh, kurangnya ilmu pertama, karena enggak tahu bahwasanya hal itu adalah wajib. Kemudian yang kedua adalah pergaulan. Bergaul dengan orang-orang yang tidak peduli aurat terbuka ataukah tidak. Kemudian yang tiga juga karena mode. Idola-idola mereka di dunia sosial ataupun di media-media informasi dan telekomunikasi adalah idola-idola yang tidak pakai jilbab. Yang membuka aurat mereka sehingga mereka ingin meniru. Meniru gaya rambutnya, Kalau sudah potongan rambutnya sama, ditutupi eman-eman. Dibuka. Atau meniru mode-mode pakaian yang terbaru. Pakaian yang memperlihatkan apa? Bagian dada misalnya yang terbuka lebar. Atau pakaian yang memperlihatkan ketiak mereka. Ya, atau memperlihatkan bagian bawah tubuh mereka. Ini mode-mode pakaian yang semakin memperberat perjuangan seorang remaja putri muslimah untuk menutup auratnya. Butuh mujahadah. Butuh yang namanya mujahadah. Kemudian Allah memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Di antara bentuk mujahadah adalah melawan larangan. Meninggalkan larangan. Memaksa jiwa untuk meninggalkan larangan. Dan Syekh juga menyebutkan dua contoh yang menurut beliau termasuk paling sulit untuk ditinggalkan. Yang pertama kata Syekh, saya bacakan dulu mukadimahnya. Amma mujahadatu nafas ala tarkil muharram. Adapun perjuangan seseorang untuk meninggalkan perkara yang haram, fama aktsarul muharramat allati yashuqqu ala ba'dhin nas tarkuha. Maka betapa banyak perkara yang haram yang sulit untuk ditinggalkan oleh umat manusia. Terkhusus adalah kaum muslimin. Fatajid al-ba'dha ya'tadu ala fi'lil muharram wa yashuqqu alayhi tarku. Kita dapatkan sebagian kaum muslimin terbiasa melakukan perkara yang haram sehingga sulit untuk meninggalkannya. Kalau sudah jadi kebiasaan, jadinya sulit ditinggalkan. Ya seperti halnya kita apa? Biasa makan, suruh ninggalkan makan sulit. Terbiasa minum, suruh ninggalkan minum sulit. Demikian seterusnya. Karena sudah terbiasa dengan kemaksiatan, kalau yang tadi kan perkara-perkara yang mubah, ya, makan, minum. Karena sudah terbiasa dengan perkara yang haram, akhirnya jiwa pun mencintainya, senang. Sulit untuk meninggalkannya. Walnadrib lihada masalain atau misal lain. Kita akan beri dua contoh, kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Kira-kira yang pertama apa ya? Tak tahu ya. Kata beliau yang pertama, al-misalul awal ad-dukhan. Merokok. Merokok itu, al-mustan. Banyak sekali yang melakukannya. Dari kalangan kaum muslimin. Tua, muda. Bahkan terkadang pada sebagian kaum wanita. Terpelajar ataupun tidak terpelajar. Ngerti ilmu ataupun tidak ngerti ilmu. Ngerti agama ataupun tidak ngerti agama. Rokok ini jadi semacam apa? Kelaziman atau kewajaran. Padahal sudah banyak yang mewanti-wanti dari kalangan orang yang spesialis tentang bidang itu. Yaitu bidang kesehatan. Siapa yang mewanti-wanti? Para dokter. Dokter yang memang mereka di bidangnya, dalam bidang kesehatan, sepakat rokok itu berbahaya. Kalau seluruh dokter bilang begitu, terus kita mau ngeyel, Ustaz ada dokter tetangga saya nggak bilang bahaya. Mungkin dokternya leneh. Ini ijma' para ukola, kesepakatan orang yang berakal. Dan kesepakatan para attiba, para dokter, bahwa rokok berbahaya. Sampai-sampai pabriknya sendiri menyepakati tentang bahaya tersebut. Rokok bisa membunuhmu. Berarti bunuh diri. Kalau sudah tahu itu sesuatu yang membunuh, kalau kita konsumsi, berarti bunuh diri atau bukan? Bunuh diri. Hati itu. Ratuwo, ranom. Rapinter, ora-ora pinter. Enggak saya katakan bodoh ya. Ora pinter. Tahu ilmu, enggak tahu ilmu. Terpelajar, entah tidak terpelajar. Tahu ilmu agama, ataupun tidak tahu ilmu. Ini rokok. Ya. Baku, diiris-iris. Lobot. Ya, kemudian dibakar dan dihisap. Nah, dulu rokok di Indonesia nggak tahu tahun berapa terjadinya, menyebarnya. Kalau di dunia ya tahun 1800-an. Di Perancis itu mulai muncul adanya pabrik-pabrik rokok, kemudian di Meksiko, kemudian di Amerika, sampai terjadi produk terbesar saat itu per harinya bisa 4 juta batang. 4 juta. Itu di tahun 1800-an. Bagaimana tahun 2000-an? Ya, per hari udah berapa juta batang. Kalau saya buka-buka sejarah itu di bah Google itu, rokok pertama kali yang terbit di Indonesia itu namanya Kodok Nguntal Ulo. Bukan ulo nguntal kodok, tapi apa? Kodok nguntal ulo. Ini menunjukkan bahayanya mungkin nih. Allahul musta'an. Kemudian berkembang, berkembang, dan berkembang. Nah, ini satu perkara yang dia itu berbahaya untuk dirinya. Terlebih, kata dokter mengatakan, itu berbahaya untuk orang lain. Yang disebut dengan perokok pasif. Siapa perokok pasif berarti di sekitar perokok? Istrinya, anak-anaknya, tetangganya, teman kerjanya. Maka mohon maaf bagi para bapak yang tidak merokok. Beranilah untuk menegur orang yang merokok di samping Anda. Katakan, nuwun sewu, kula mboten kiat asepe. Saya enggak kuat asapnya. Sampaikan seperti itu. Saya membawa istri, saya membawa anak. Ini hak asasi manusia. Wah, kan? Hak asasi kita ini diganggu gugat. Kita ini berhak untuk menghirup udara yang segar. Lah kok dikasih CO, CO nomor itu? Karbon monoksida, karbon dioksida, karbon monoksida kalau tidak salah. Ini bahaya sekali untuk pernafasan kita. Kita butuhnya itu oksigen, bukan karbon monoksida dan yang lainnya. Karbon monoksida itu seperti gas yang keluar dari knalpot. Gas yang keluar dari apa? Knalpot. Jadi kalau kita menghisap asap rokok, seperti didengi knalpot. Kira-kira knalpotnya akan kita pinggirkan, apa kita nikmati? Kita menyingkir kalau memang knalpotnya tidak bisa digeser. Makanya kita harus perjuangkan, berani. Nuhun sewu, Pak. Saya enggak kuat asap rokok. Istri saya juga, anak saya juga. Harus berani. Apalagi sekarang, alhamdulillah, didukung peraturan daerah. Sudah itu. Tidak boleh merokok di kawasan-kawasan tertentu. Di antaranya, masjid, tempat ibadah. Kemudian apa lagi? Rumah sakit. Kemudian mana lagi? Tempat pendidikan. Kemudian mana lagi? Tempat rekreasi, wisata. Tempat berkumpulnya orang-orang. Kemudian mana lagi? Angkutan umum. Lengkap toh? Niki nek aja ngerokok teng pundi aja. Ya selain yang tempat-tempat itu. Silahkan yang punya kekuasaan beri contoh. Yang punya perda itu kan berarti orang-orang daerah. Ya, panjenengan ada orang-orang daerah yang kerja di apa namanya? Di daerah, berarti pegawai daerah. Itu peraturan yang jenengan. Jenengan yang pertama kali harus melaksanakan dan mengajak teman-teman untuk melaksanakan peraturan tersebut. Jadi ini secara agama tertolak, secara dunia juga tertolak. Secara agama itu barang yang berbahaya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la darara wala dirar. Tidak boleh menimbulkan bahaya. Tidak boleh menimbulkan bahaya. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti supaya kita ini meninggalkan segala macam bentuk kezaliman. Dan menyebarkan asap rokok ke orang lain itu bentuk kezaliman yang enggak akan dibiarkan sampai dunia saja. Dituntut kelak sampai akhirat. Doyok-oyok tekan akhirat gara-gara asap rokok. Tinggalkan rokok. Ustaz berat Ustaz. Latihan. Sedikit demi sedikit. Dan targetkan Anda itu berhenti merokok dalam sekian tahun, dalam sekian bulan. Kalau sekarang merokok misal nih, nuwun sewu, sehari 10.000, sudah uang rokok kita tahan, tidak usah dibelikan rokok. Bendino nyelengi 10.000. Berarti selama satu bulan dapat berapa? 300.000. 300.000. Berarti selama 2 bulan, selama 10 bulan 3 juta. Selama 3 tahun, beberapa tahun, kayaknya ada yang cerita, Ustaz, saya dulu perokok. Akhirnya saya bertekad untuk tidak merokok. Setiap hari, Ustaz, uang seharga rokok yang sering saya hisap saya serahkan ke istri saya. Tak minta untuk nyimpen. Simpenkan uang ini. Terus sampai akhirnya Ustaz, saya bisa membeli motor metik dengan uang rokok saya. Atau kita bisa berhaji dengan meninggalkan? Bisa berumroh dengan meninggalkan rokok? Bisa membeli rumah dengan meninggalkan? Yang selama ini kita bakar menjadi zat yang berbahaya, membahayakan diri dan orang lain, membahayakan agama kita. Karena otomatis orang merokok itu nuwun sewu. Keluar bau-bau yang kurang sedap dari mulutnya. Padahal kita dituntut oleh Allah menghadap Allah berapa kali sehari? 5 kali. Makan bawang putih yang baunya seperti itu saja kita dimakruhkan. Tidak boleh mendekati tempat sholat. Lagi kalau baunya rokok yang tentu lebih bau daripada apa? Bawang putih. Banyak suka orang yang makan sambal korek. Tapi kalau sambal rokok, kelihatannya banyak orang yang tidak suka. Maka tinggalkan rokok. Ya, ini berbahaya untuk diri kita, berbahaya untuk orang lain, mendolimi diri, mendolimi orang lain, dan ini tuntutannya sampai akhirat kelak. Kemudian apa lagi? Bahaya untuk dunia kita, karena pemborosan. Kemudian juga bahaya untuk akhirat kita, karena adalah perkara yang haram. Butuh mujahadah. Bapak saya dulu rahimahullah perokok. Setelah itu dia berusaha meninggalkan apa? Rokok. Setelah meninggalkan rokok, itu dia menjadi orang yang tidak suka dengan bau rokok. Insya Allah. Jadi yang dulunya perokok, menjadi orang yang paling tidak suka, yang kita ketahui maksudnya, dengan bau rokok. Jadi kalau bau rokok sedikit, langsung marah beliau. Seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah merahmati Bapak rahimahullah ta'ala, dan juga kaum muslimin yang berhasil untuk meninggalkan perkara yang haram, akan tetapi dianggap biasa ini. Ini perkara haram. Kedzaliman ini. Kedzaliman, kemadharatan, tapi dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Baik, ini perkara yang pertama yang butuh mujahadah. Ya. Tinggal bagaimana tadi, kalau bisa kita menyulap merubah uang rokok menjadi uang yang bermanfaat. Jadi tabung, bisa buat nyekolahkan anaknya, Masya Allah. Bisa untuk membeli sesuatu yang bermanfaat. Atau berangkat untuk mengamalkan ibadah, ibadah haji. Butuh dukungan dari semua. Dari istrinya, dari anaknya. Didukung. Maka siapa saja yang merokok tanpa terkecuali dan mendengarkan apa yang saya sampaikan, mari kita berdoa kepada Allah. Mohon kekuatan kepada Allah untuk meninggalkan rokok. Untuk meninggalkan rokok. Dan juga perkara-perkara haram yang lainnya. Yang kedua. Ya, yang kedua. Yang dicontohkan oleh Syekh. Potong jenggot. Halku lihyah. Mencukur jenggot. Kalau wanita, itu hiasannya pakai jilbab. Kalau laki-laki, hiasannya jenggot. Jenggot itu adalah zinatur rijal. Perhiasannya kaum lelaki. Jenggot itu adalah perhiasannya kaum lelaki. Para anbiya, para nabi, dahulu adalah orang-orang yang berjenggot. Termasuk nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik. Terbaik akhlaknya. Terbaik fisiknya. Terbaik perkataannya. Terbaik perbuatannya. Ternyata pakai jenggot. Kalau jenggot itu bukan sesuatu yang baik, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memelihara jenggot. Maka pelihara jenggot. Kita mengikuti Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, jenggot saya kalau tumbuh kurang bagus, itu kan menurut Anda. Cobalah ditelateni. Mungkin kita mengatakan jenggot saya kadang kalau tumbuh kayak paku. Ya, kalau baru tumbuh. Karena habis dicukur, tumbuh kayak apa? Paku, ya seperti kumis. Pertama kali tumbuh kan apa? Nyocok-nyocok ora karu-karuan. Upo iso, podo nempel. Kan begitu. Tapi kalau sudah memanjang, insya Allah pakunya akan menjadi tumbuhan yang indah. Dan kalau kita perhatikan nuwun sewu, ini bukan sentimen atau apa. Kalau saya lihat orang yang pakai jenggot, itu lebih kelihatan awet muda. Ini kiseng wis uan, yo rasah GR. Terus terang, di usia yang sama, kemudian dia memelihara jenggot, walaupun jenggotnya sudah apa? Putih. Dengan orang yang tidak berjenggot, itu akan lebih tampak muda yang jenggoten. Ini secara apa? Lahiriah. Adapun secara dalil, jelas banyak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uful liha." Biarkan jenggot itu tumbuh. Wa hafus syawarib, cukur kumis. Jenggotnya biar tumbuh, kumisnya dipotong atau dirapikan. Ya, dibersihkan atau dirapikan. Dirapikan itu jangan sampai melewati batas garis apa? Garis bibir. Itu dirapikan namanya. Kalau dulu batasnya ulama membatasi dengan kain kayu siwak. Kayu siwak itu ya sebesar pensil. Ya. Ditaruh di kumisnya, selebihnya dipotong. Selebihnya dipotong. Jadi tidak melebihi garis mulut, kelihatan rapi. Atau sebagian ulama mengatakan dipotong seluruhnya. Ada khilaf di kalangan ulama tentang merapikan ataukah membersihkan seluruhnya. Adapun jenggot, pelihara. Mencukur jenggot itu diharamkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan. Sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti hukumnya apa? Wajib. Ayo kita berusaha berlatih bermujahadah. Di sisa-sisa umur kita ini, kita pelihara jenggot. Mumpung belum terlambat. Mumpung belum terlambat. Kita ingin menghadap Allah dengan salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sholat kita kurang ikhlas, kurang khusyuk, kurang sempurna. Tapi mudah-mudahan jenggot kita sempurna. Loh kan kita enggak tahu toh yang diterima oleh Allah itu mana toh? Entahkah jenggot, entahkah sholat, entahkah baca Quran, entah puasa kita, entah sedekah kita. Mudah-mudahan salah satu dari itu. Maka mari kita berusaha memperjuangkan, memaksa jiwa kita untuk melaksanakan dan meninggalkan, melaksanakan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggalkan satu yang haram. Yaitu memotong jenggot. Jenggot itu zinatur rijal. Para anbiya pakai jenggot. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pakai jenggot. Sampai para atau sebagian sahabat itu kalau ingin mengetahui apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam sholat-sholat sirriyah, sholat-sholat yang enggak bunyi, atau dalam kondisi-kondisi yang bacaannya enggak dikeraskan, itu masih tetap baca atau tidak, itu ngelirik jenggot beliau. Jenggotnya gerak-gerak atau enggak? Nek jenggotnya gerak, berarti baca. Nah, jenggot yang bergerak itu menandakan jenggotnya apa? Panjang. Bismillah. Sembuh bojone arep ngomong apa? Orang lain arep ngomong apa? Bismillah, ini ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya kita bisa berharap dengan jenggotku aku ingin meraih surga. Siapa tahu itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya yang lain juga demikian. Nabi Harun, ya, saudaranya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, alaihi masallatu wassalam, mudah-mudahan Allah mencurahkan salawat dan salam kepada keduanya. Ketika Nabi Musa pulang dari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian melihat Bani Israel terfitnah, terkecoh oleh Samiri sehingga menyembah patung sapi yang terbuat dari emas yang dikasih bolongan sama Samiri sehingga kalau angin bertiup bunyi ngok gitu kan. Ini dulu kata Samiri, Tuhan kalian yang ditinggalkan oleh Musa. Ini sesungguhnya Tuhannya Nabi Musa dulu. Akhirnya mereka percaya. Pulang seperti itu, Nabi Musa alaihi salatu wasalam marah. Siapa yang dimintai pertanggungjawaban? Nabi Harun langsung dipegang rambut kepalanya, pegang jenggotnya. Nah, dikoplok sama siapa? Nabi Musa. Makanya Nabi Harun mengatakan, "La ta'khud bi lihyati wa la bi ra'si." Jangan kau pegang lihyah jenggotku dan jangan kau pegang kepalaku. Mau begini kan? Kamu itu gimana gitu loh. Allah musta'an. Jadi para anbiya berjenggot. Sampai nuwun sewu, orang agama lain selain Islam menggambarkan nabi mereka yang menurut kita adalah nabi, ya, itu juga jenggoten. Ya, Masya Allah. Sudah isya? Masya Allah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tinggalkan rokok dan jangan mencukur jenggot kita. Ini termasuk mujahadah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam mujahadah. Allahumma amin. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.